jiwa saatnya engkau akan pergi menjalani satu kisah cinta baru. Ingatlah pintaku untuk yang terakhir, lupakan cerita kita. Ku akan selalu mengenang semua kisah cinta kita. Ku relakan engkau pergi dengannya, asal kau bahagia, tetaplah bahagia. Biarkan ku tatap senyum hangatmu untuk yang terakhir, untuk ku ingat selalu. Tiba saatnya aku menjauh, tinggalkan cerita kita. Ku akan selalu mengenang semua kisah cinta kita. Ku relakan engkau pergi dengannya, asal kau bahagia, tetaplah bahagia. Biarkan ku tatap senyum hangatmu untuk yang terakhir, untuk ku ingat selalu. Lupakan segala janji dan rindu yang pergi dengannya, asal kau bahagia, tetaplah bahagia.